Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas. Alhamdulillah kita bisa kembali bersua dalam seri dakwah ilallah, The Islamic Shadow Presentation. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi terkait dengan siksa kubur. Nah, sebagaimana yang kami sampaikan di dalam presentasi sebelumnya tentang ancaman. Ya. Jadi siksa kubur ini Allah ancamkan ya, kepada orang-orang yang pertama, orang-orang menyentuhkan Allah dan kafir kepadanya. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Jadi dalam surat Al-An'am ini, surat Al-Qur'an surat Al-An'am 93 ya, dan Al-Qur'an itu adalah benar ya, kebenaran sejati. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim ya, dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Ya. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang amat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Ya. Bima kuntum takuluna ala Allah ghairal haqi. Ya. Jadi mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Ya. Apa saja? Ya, perkataan yang tidak benar adalah seperti mengatakan bahwa Allah itu punya anak, ya kan? Bahwa Allah itu miskin, ya. Bahwa Allah itu tidak mengetahui, ya, kehidupan, ya, di hari akhir nanti. Bahwa Allah itu tidak berkuasa untuk menentukan nasib seseorang. Bahwa Allah itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak ada di gaib, jadi tidak berpengaruh apa-apa terhadap kehidupan ini. Bahwa Allah itu memiliki jelmaan-jelmaan di dunia ini, ya. Punya jelmaan-jelmaan reinkarnasi di dunia ini, ya. Itu dalam bentuk personifikasinya, ada personifikasinya di dunia ini. Nah, jelmaan Tuhan di dunia ini adalah ya, seorang raja, seorang kaisar, ya, seorang pemuka agama, ya kan, tokoh yang terhormat, ya, gitu. Jadi ini adalah salah, ya, keyakinan yang salah. Jadi bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi. Jadi mereka mengatakan terhadap Allah yang tidak benar, ya. Jadi Allah, ya, dikatakan memiliki jelmaan di dunia ini, ya, sehingga dia, ya, untuk supaya taat kepada Tuhan, kepada Allah, ya, taat kepada jelmaannya di dunia ini, ya, sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Nah, itulah ya filosofi keyakinan yang banyak dianut ya di zaman dulu dan sampai sekarang masih ada, ya. Ya, jadi penguasa, kaisar, raja, ya, itu adalah jelmaan, titisan dari Tuhan, ya, gitu, ya. Anak keturunannya juga berarti anak keturunan dari titisan Tuhan. Nah, ini adalah keyakinan yang salah. Ya, keyakinan salah. Nah, kemudian dilegalisasi oleh para pendeta mereka, ya kan, dalam kelembagaan agama mereka, dan kemudian dibuatlah sebuah keyakinan-keyakinan, aturan-aturan hidup. Sehingga siapapun yang menyerahkan hidupnya, berjuang keras untuk kemuliaan titisan Tuhan itu akan mendapatkan surga. Ya kan, jalan hidup yang menuju surga adalah jalan hidup berbakti, ya, menyerahkan hidup kehidupannya, ya, kepada orang yang berkuasa, yaitu sebagai titisan Tuhan. Nah, ini adalah konsep hidup yang salah. Dan itulah yang kemudian salah satu sebab terjadinya peperangan-peperangan besar dulu, ya. Begitu juga orang-orang Nasrani dulu, orang-orang Romawi Timur ketika berperang dengan kaum muslimin, ya, kaum muslimin berperang di dalam apa dengan perang Yarmuk. Contohnya perang Yarmuk, perang peperangan besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi Timur, ya. Orang-orang Romawi Timur besar jumlahnya, ya kan? 200 ribu ya, pasukan lebih ya. Dan para pendeta-pendeta mereka itu berkeliling ya, di tengah-tengah pasukan itu, di depan pasukan, memberikan apa, semangat, mengobarkan semangat bahwa mereka berjuang untuk sang penebus dosa. Mereka berjuang untuk sang juru selamat. Mereka kalau mati akan mendapatkan surga, akan bersama dengan sang juru selamat. Gitu kan. Mereka sudah dibaptis ya. Mereka apapun yang mereka lakukan semuanya dosa-dosa mereka, kesalahan sudah ditebus ya kan oleh sang penebus dosa. Sehingga mereka harus berjuang keras ya. Itu untuk apa, menyenangkan sang penebus dosa itu ya. Jadi untuk menjaga tahta suci gereja ya, salib suci ya kan, dan sebagainya, dan sebagainya. Intinya adalah, dasarnya adalah bahwa Tuhan itu punya anak ya kan, kemudian anak itu dikirim ke dunia menjadi sang juru selamat, sang penebus dosa ya kan gitu. Nah, itu adalah konsep itu masih hidup, masih ada sampai sekarang, ya kan? Dan itu sudah batil kan? Sudah batil, sudah salah, sesat, ya. Nah, itulah yang dulu diserukan, dikobarkan oleh para pendeta, rahib-rahib gereja dalam perang Yarmuk di kalangan kaum Nasrani, ya kan? Dan kemudian mereka hancur kalah, ya kan? Nah, ini karena itu adalah keyakinan yang batil. Nah, ini adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah dan kafir kepada Allah. Nah, maka bagi mereka itu, ya, ketika wafat mau sakaratul maut, maka malaikat kemudian menekan, ya, memukul, ya kan, dengan tangannya dan menyuruh supaya nyawanya keluar dengan keras. Dan itulah maka mereka nanti diazab di dalam kubur. Dan mereka selalu wakungtum an ayatihi tastakbirun. Dan mereka selalu menyombongkan diri, berpaling dari ayat-ayat Allah, ya, dari ayat-ayat Allah, dari Al-Qur'anul Karim, ya kan. Dalam Al-Qur'an Karim itu jelas di banyak ayat bahwa Allah ta'budu ilallah, Allah ta'budu ilallah, Allah ta'budu ilallah. Janganlah kamu menyembah selain kepada Allah semata. Jelas sekali ya. Jadi tapi mereka berpaling ya, mereka tidak mau ya, mereka menyembah kepada tuhan-tuhan lain selain Allah, ya kan. Mereka mengagungkan doktrin-doktrin lain selain dari doktrin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kekafiran, ya, kemusyrikan. Ya. Maka mereka ya, di alam kubur ya, begitu masuk alam kubur udah langsung mendapatkan siksa kubur, ya. Nah, naudzubillahi min dzalik. Nah. Saudaraku yang budiman, Tuhan tercerdas, di dalam surat Ghafir, surat Ghafir ayat ke-46, Allah juga berfirman tentang kaum Firaun. An-naru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adab. Kepada mereka ya, kepada kaum Firaun ini ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Berarti di alam kuburnya ya. Jadi di alam kubur mereka ya. Jadi neraka itu ditampakkan pada mereka. Ini tempat kamu nanti di akhirat. Jadi itu baru menampakkan neraka aja di pagi dan petang itu sudah suatu siksaan yang luar biasa. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Kenapa? Karena Fir'aun ini pernah mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu, wahai rakyat Mesir, ya, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang agung. Nah, ini adalah suatu perkataan yang luar biasa ya, bahaya sekali ya, yang sesat ya. Karena itu berarti mempersandingkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Allah sangat sangat benci ya. Ya. Maka itu adalah perkataan yang sesat sekali ya. Nah, ini kemudian mereka menyuruh ya, memaksa rakyatnya untuk menyembah Firaun. Ya, memuja, menyembah ya kan. Gitu. Nah, padahal Firaun manusia biasa, ya. Manusia biasa yang butuh makan, butuh minum, ya kan, butuh tidur, ya kan. Sementara Allah tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah tidur. Allah selalu hidup maha kekal. Allah mengurusi makhluknya tiap menit, tiap detik. Ya. Allah menguasai seluruh kehidupan di langit dan bumi. Sementara Fir'aun, kehidupan sendirinya dia tidak bisa menguasai. Ya. Akhirnya dia mati tenggelam, ya kan? Dia tidak mati tenggelam di dalam Laut Merah. Nah ini jadi dia manusia biasa, ya, punya nyawa cuma satu, ya kan? Nah ini adalah jelas sekali. Ya. Maka kesombongan, ya, itu barbah ya sekali. Ya. Dia Fir'aun bisa sombong begitu sampai kepada posisi itu karena apa? Karena dia merasa hidupnya sukses, ya kan? Ya, dia sebagai raja berkuasa, memiliki bala tentara yang banyak, ya kan? Memiliki pasukan kaum pembesar, ya, orang-orang yang beribu di sekitarnya banyak sekali. Ya. Dia memiliki kekayaan, kekuasaan, ya kan? Dan perintahnya ditakutin. Nah, jadi ini berbahaya. Alhamdulillah. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, kita lanjutkan lagi. Dari Abu Ayyub, ya. Dari Abu Ayyub Anshori berkata bahwa Rasulullah suatu ketika keluar, ya, ketika matahari telah muncul, ya. Lalu beliau mendengar suatu suara yang keras, ya. Maka beliau kemudian bersabda, orang Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya. Ya, orang Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya. Yaitu muttafaqoh alaih. Nah, ini adalah hadis sahih Bukhari Muslim. Nah, jadi orang-orang Yahudi yang dia mempersekutukan Allah. Ya. Dia menyembah Uzair, anak Allah. Ya. Gitu, ya. Menganggap Uzair, berkaitan bahwa Uzair adalah anak Allah. Nah, itu adalah orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi, intinya dia tidak beriman kepada Allah dengan benar. Ya. Kemudian, orang-orang munafik juga diancam, ya, dengan siksa kubur. Ya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah. Ya. Di antara orang-orang badui yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik. Dan juga di antara penduduk di Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Jadi sudah sangat keterlaluan dalam kemunafikannya. Kemudian kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Ya. Kenapa? Karena kemunafikan itu dasarnya dari hati. Ya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Jadi, nah, mereka akan kami siksa dua kali itu ditafsirkan oleh Qatadah dan Rabi bin Anas bahwa salah satu siksa itu diberikan di dunia dan di akhirat, yakni siksa kubur. Nah, jadi munafik, ya, munafik ini ada sesuatu penyakit di dalam hati, ya. Mungkin secara fisik orang munafik dan orang muslim itu susah dibedakan kadang, ya. Kenapa? Karena orang munafik ini dia mengaku muslim, ya, bersyahadat, ya, secara fisik dia adalah, secara lahiriah dia adalah muslim, ya, mukmin, ya. Mereka sholat, mereka melakukan puasa juga, ya. Tetapi hatinya itu munafik. Kenapa hatinya munafik? Nah, karena hatinya itu sebenarnya membenci Islam, ya. Membenci ayat-ayat Al-Quran, ya. Tidak mau ayat-ayat Al-Quran itu, ya, tegak di muka bumi, ya. Jadi dia membenci sunnah Nabi, ya. Jalan hidup Rasulullah, ya. Ya, dia berjuang untuk selain Allah, ya. Dia berjuang untuk kehidupan duniawi, jabatan, kedudukan, karir, politik, ya kan? Kemasyhuran, popularitas, kenikmatan dunia, ya kan? Kemakmuran, ya, bisnis, ya kan? Intinya dia, orang-orang munafik ini berjuang untuk dirinya sendiri, ya. Berjuang untuk mengikuti hawa nafsunya, ya, mengikuti hawa nafsunya, ya. Supaya dia terhormat, jaya, berprestasi di dunia ini. Sehingga orang-orang kemudian mengakui dia sebagai orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang berkuasa, orang yang terhormat. Nah ini cara hidupnya hanya untuk itu. Ya. Orientasi hidupnya hanya untuk itu. Ini orang-orang munafik. Jadi dia melupakan perjuangan Islam, ya, walaupun dia mengaku muslim. Ya, mengaku muslim, KTP-nya muslim, ya kan? Ya. Kadang sholat, ya, kadang tidak. Kalau sholat pun mereka bermalas-malasan, ya. Apalagi kalau sholat isya sama sholat subuh, ya. Mereka malas untuk sholat isya, dan subuh berjamaah di masjid atau di musola. Mereka lebih baik sholat sendirian atau kalau sholat juga terlambat, ya, mengakhirkan sholat. Ya. Jadi kehidupan akhirat bukan menjadi orientasi hidup utama, tapi orientasi hidup utama adalah kehidupan duniawi, ya, dunia ini, ya, mengejar harta, mengejar pengaruh, popularitas, kekuasaan, kedudukan. Nah, ini berbahaya sekali, ya. Inilah orang-orang munafik, ya. Allah mengetahui mereka, ya. Kita kaum muslimin hanya menduga-duga, ya. Tapi Allah Maha mengetahui, karena Allah Maha mengetahui seluruh yang nampak maupun yang gaib, baik yang tersembunyi maupun yang lahir, ya. Jadi Allah nanti akan tampakkan, ya, ketika dia di alam kubur, ya. Ya. Dalam satu riwayat Rasulullah bersabda, ini dalam al-Silsilah as-Shahihah, ya. Rasulullah bersabda, jika seorang munafik, ya, berkata menjawab pertanyaan malaikat, maka nanti dia, saya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka saya mengatakan hal yang sama dengannya. Jadi dia cuma mengikutin arus, ya, arah gitu. Nah, kemudian malaikat berkata, berkomentar, kami telah mengetahui bahwa engkau akan menjawab demikian. Ya. Kemudian dikatakan kepada bumi, telanlah ia, maka bumi pun menghibetnya dan menjadikan bercerai-berailah tulang rusuknya, tulang belulangnya, dan ia masih disiksa sampai Allah membangkitkannya dari pembaringannya di alam kubur itu. Ya. Jadi dia disiksa terus, ya, dihimpit, ya, dihimpit oleh bumi, ya kan, ya, sampai demikian, ya, tulang belulangnya bercerai-berai, ya kan, kemudian disiksa berulang-ulang lagi, ya kan, sampai dia dibangkitkan nanti di hari akhir. Jadi naudzubillah min dzalik, ya. Jadi ini adalah ancaman pembalasan bagi orang-orang munafik, ya. Dan kalau kita lihat sekarang, ya, era zaman sekarang ini, ya, orang-orang munafik itu kemungkinan banyak sekali, ya. Banyak sekali indikasi, tanda-tanda orang munafik banyak sekali, di mana orang-orang munafik ini orientasinya adalah orientasi duniawi, hidupnya adalah untuk duniawi, ya. Jadi nah, ini kita menyeru, ya, kita menyeru kepada saudaraku, ya, yang mengaku muslim, ya, syahadat, ya, tapi orientasi hidupnya untuk duniawi. Nah, ini tolong, ya, kita bertaubat, minta ampun kepada Allah, istighfar, bertaubat, ya kan, kita benar-benar sungguh-sungguh, ya, minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, ya kan, kita benahi keimanan kita, ya. Kita jadikan orientasi hidup kita untuk akhirat, ya. Dunia ini cuma sebentar. Berapa lama lagi kita hidup di dunia ini? Cuma beberapa tahun, ya kan? Berapa tahun lama lagi kita bisa hidup di dunia ini? Kalau umur kita sudah 50, umur kita sudah 40-an, ya. Berapa lama, ya? Berapa lama lagi, ya? Normalnya kita umur 60-an meninggal, 70-an meninggal. Jadi, kita bisa menghitung berapa lama kita di dunia ini dan semua yang kita agung-agungkan di dunia ini akan kita tinggalkan, dan kita akan menghadapi hari-hari yang panjang sekali di alam kubur, ya. Jangan sampai kita masuk dalam kategori munafik, ya kan, dan Allah Maha mengetahui hati kita, ya. Maka kita harus kembali kepada Allah. Maka ini adalah seruan besar untuk seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, di pelosok seluruh dunia, ya, supaya kita kembali kepada Islam, kembali kepada Islam yang asolah, jati diri Islam yang benar, sebagaimana Al-Quranul Karim, ya, perintahkan, sebagian ayat Al-Quran, kita hidup, kita pelajarin kembali ayat Al-Quran, ya, kita fokus kepada ayat-ayat Al-Quran dulu, ya, kita fokus mempelajari Al-Quranul Karim, ya, kemudian kita introspeksi, memperbaiki diri, kita hidup, berusaha mengikuti jalan hidup Al-Quranul Karim. Nah, inilah yang diperintahkan oleh Muhammad SAW, ya. Kemudian setelah itu kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah, peri kehidupan Rasulullah, ya, perjuangan Rasulullah dalam sirah nabawiyah, ya kan, komitmen Rasulullah, ya kan. Kemudian kita ikuti, ya, kita jadikan sebagai way of life, ya. Karena ini adalah jalan hidup yang benar, ya, jalan hidup menuju keselamatan abadi di akhirat nanti, ya. Jadi insya Allah, ya, insya Allah, ya, insya Allah, Allah akan mudahkan hidup kita, ya. Jadi bagi saudaraku yang masih ada penyakit di dalam hati, ya, karena dominasi duniawi di hatinya, ya, kesenangan-kesenangan duniawi masih mendominasi hatinya, kita berusaha berubah ya, sekuat tenaga sungguh-sungguh, dan kita kemudian jadikan Allah mendominasi hati kita ya. Kita orientasinya kepada Allah, kepada kehidupan akhirat ya. Kita mengikuti sunnah Rasulullah insyaallah, supaya kita jangan sampai dimatikan oleh malaikat dalam kondisi munafik. Naudzubillahi min dzalik ya. Kita mohon ampun, kita mohon perlindungan dari Allah dari hal-hal sedemikian. Dan aku yang budiman tuan cerdas, kemudian dalam riwayat Samrah bin Jundub yang sudah kami sampaikan dalam presentasi sebelumnya, orang-orang yang kategori orang-orang yang diancam dengan azab kubur, orang-orang pendusta, kemudian orang yang menjauh dari Al-Quran setelah mempelajarinya ya, dan kemudian lengah menunaikan sholat wajib ya, kemudian makan riba ya, orang-orang yang makan riba, kemudian berzina, kemudian ya, jadi termasuk orang-orang yang diancam dengan apa, azab kubur ya. Yaitu adalah orang-orang yang malas ketika ada azan berkumandang, jadi dia malas, ogah-ogahan, ntar aja masih ada waktu, ya. Ini juga bisa diancam dengan azab kubur, naudzubillah mintalik ya. Maka kita ketika azan ya berkumandang, itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia ya kan. Ya, lebih utama kita penuhi daripada panggilan selain Allah ya. Mungkin panggilan presiden, kaisar, raja ya kan, surat undangan kaisar, raja ya kan, itu ya harus kita kalahkan ya, daripada panggilan Allah yang kita 5 kali sehari ya, panggilan Allah Subhanahu wa taala, itu yang utama hidup ini ya. Itulah. Ya, karena kita disuruh untuk sholat, disuruh untuk menuju kemenangan. Ya, kemenangan yang hakiki adalah di akhirat nanti ketika kita terlepas dari azab neraka dan kemudian memasuki surga. Itulah kemenangan yang hakiki. Ya. Saudaraku yang budiman, tuan cerdas, kita lanjutkan lagi. Juga azab kubur disediakan bagi orang-orang yang tidak bersuci dari kencing. Ya, dan kemudian namimah adalah mengadu domba ya. Ini dari riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ya, berkata Rasulullah pernah melewati kebun Madinah, lalu beliau mendengar suara orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Maka Rasul bersabda, keduanya sedang disiksa ya, ya. Keduanya sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa kecuali telah melakukan dosa besar. Ya, kemudian beliau melanjutkan, padahal dosa itu sungguhlah besar, salah satunya dikarenakan ia tidak bersuci dari kencing, sedangkan yang lainnya dikarenakan suka mengadu domba. Ya. Jadi ada dua kuburan yang dilewati oleh Rasulullah. Ya, keduanya sedang disiksa. Ya, dia mukmin, ya mukmin, orang beriman, tapi yang pertama adalah tidak bersih di dalam mensucikan kencingnya. Jadi dia apa, setelah kencing tidak dibersihkan, atau dia setelah kencing cuma ya apa, ditetesin air aja ya. Padahal sunahnya adalah apa, farjinya ya, alat vitalnya itu diurut ya, diurut sampai keluar semuanya, dibersihkan ya, dicuci, dibilas, nah, itu baru bersih. Nah, itu adalah sunahnya ya. Kemudian orang yang suka mengadu domba ya, mengadu domba, jadi apa, provokator ya, mengadu domba ya, permusuhan. Nah, ya, ini juga tidak boleh. Nah, ini juga bahaya ya. Termasuk para berbahaya kalau profesi-profesi wartawan atau penyiar yang suka mengadu domba ya kan. Dengan apa? Nah, ini juga berbahaya ya, karena dampaknya luas. Nah, kita perlu hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang suka namimah, yaitu mengadu domba, sehingga terjadi gesekan, terjadi permusuhan, terjadi pertikaian. Nah, itu ya. Itu ya. Nah. Saudaraku yang budiman, tuan cerdas, ya. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, sungguhnya mayoritas sisa kubur itu dikarenakan kencing, maka hendaklah engkau bersuci darinya. Ini dari riwayat hadis riwayat Al-Bazzar, At-Tabarani, Al-Hakim ya, Kemudian Albani mengatakan sebagai hadis sahih. Jadi kebanyakan siksa kubur, ya kaum muslimin itu disiksa kubur karena mereka tidak bersuci dari kencingnya. Ya. Bersucilah dari kencing karena kebanyakan siksa kubur itu disebabkan darinya. Ini lewat dari hadis riwayat Ad-Daruquni, ya, dari Anas, ya. Ya, dari Anas bin Malik. Kemudian Al-Albani juga mengatakan ini hadis sahih, ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Kemudian perilaku berikutnya yang diancam di alat azab, diancam dalam azab kubur adalah ghibah, ya. Backbiting, yaitu ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain, ya. Memang orang lain itu buruk, ya. Faktanya memang dia berperilaku buruk, tapi kemudian kita bicarakan, ya, di belakang dia tanpa sepengetahuan dia, itu adalah ghibah. Artinya menyebarluaskan informasi kejelekan orang lain. Dan ini di era media massa sekarang, ya, itu juga berbahaya, ya, kalau kita nggak hati-hati, ya. Ini bisa ghibah orang yang memang dia salah berbuat ketercela kemudian diceritakan kemana-mana di media massa, ya. Ini adalah forum ghibah, ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang lain tidak seperti dia, tapi ya, tapi caranya itu salah, ya. Ini makanya perlu berhati-hati, ya. Pengelola bisnis media massa perlu hati-hati, ya. Karena ghibah itu tersebar kemana-mana dan itu dalam Islam itu dilarang, ya. Dilarang keras, ghibah itu dilarang keras sebagai dosa besar, ya. Maka kita perlu hati-hati, ya. Sangat harus hati-hati, ya. Kalau kita punya media massa, ya, kita beritakan hal yang baik-baik aja, hal yang baik, ya. Kita suruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, ya. Bukan dengan cara mencegah kemungkaran keburukan, tapi dengan cara ghibah, itu salah, ya. Dengan cara menyebarluaskan keburukan seseorang, ya, menjadi berita hangat, berita top, nah itu juga salah, ya. Ini berbahaya sekali, ya. Mungkin di dunia ini tidak diadab oleh Allah, tapi nanti di alam kubur, ya, Allah akan adab. Siapapun yang terlibat dalam ghibah itu. Nah, makanya kita perlu hati-hati, ya. Perlu hati-hati menyebarluaskan informasi tentang kekurangan atau kejelekan orang lain, ya, siapapun dia, ya. Dalam riwayat Ahmad, ya. Jadi dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Abi Bakrah, ya. Ini terkait dengan hadis, ya, yang terkait dengan hadis karena tidak bersuci dari kencing dan karena mengadu domba. Kemudian ada tambahan, yaitu karena disisa karena adapun yang lainnya disisa karena ghibah, ya, karena ghibah. Ya. Ini sahih, ya, insyaallah, ya. Jadi dia disiksa dalam kubur karena tidak bersuci dari kencing, ya, karena mengadu domba dan juga karena ghibah. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Albani mengatakan sahih, ya. Kemudian dari Maimunah. Maimunah ini adalah budak Rasulullah, bahwa Rasulullah pernah berkata kepadanya, "Wahai Maimunah, ya, termasuk siksa kubur yang paling dahsyat adalah ghibah, ya, dan tidak bersuci dari kencing." Nah, ini adalah hadis riwayat Ibnu Sa'ad dengan sanad hasan, ya. Ya. Maka karena ghibah ini dampaknya luas sekali, ya, dampaknya luas sekali, dan ini menyangkut kehormatan, apalagi kalau ini orang muslim, ya, orang mukmin, ya. Ini dampaknya luas sekali, ya. Kehormatan dia tercemarkan. Gitu, ya. Nah, ini ghibah ini kelihatannya ringan, ya. Di mulut mudah diucapkan, ya kan, ngobrol ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian di forum-forum ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Nah, ini ya, naudzubillah min dzalik, ya, naudzubillah. Semoga kita dihindarkan Allah dari ghibah, ya. Kemudian menyeret kain dengan menyembungkan diri. Dalam hadis riwayat Bukhari, ketika seorang lelaki menyeret kainnya, maka ia akan dipukulkan pada bumi dengan pukulan yang sangat kuat, dan dia berteriak-teriak hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat artinya apa? Di alam kubur, ya kan. Jadi dia laki-laki ini menyeret kainnya, ya. dia berjalan dengan keangkuhan, dengan kesombongan, ya kan? Kainnya ini bisa celana, bisa sarung, bisa jubah, ya kan? Ya, gitu. Jadi dia berjalan dengan jubah kebesarannya, ya kan? Kemudian ya dengan merasa hebat, merasa sombong, merasa dia orang terhormat, orang yang punya kekuasaan, ya kan? Nah ini makanya Islam itu melarang kita untuk menyeret-nyeret pakaian, ya menyeret-nyeret pakaian, jubah atau ini sejenisnya ya, gitu. Sehingga kita merasa sombong. Maka dalam Islam ya Rasulullah itu pakainya biasa aja, ya. Pakainya biasa saja, ya, jubah beliau pun jubah biasa, enggak apa. Kemudian di mata sunnahnya adalah di mata kaki, ya. Di atasnya sedikit ya. Ya. Nah, karena ini ada hadis riwayat Bukhari ya, hadis sahih ya. Jadi seorang lelaki menyeret kainnya, maka ia akan dipukulkan pada bumi dengan pukulan yang sangat kuat dan dia berteriak-teriak hingga hari kiamat karena kesombongan dia. Nah, ini adalah biasanya perilaku orang-orang yang status sosialnya tinggi ya. Orang yang terhormat, orang yang banyak memiliki jasa kesuksesan ya. Kemudian dia merasa pantas untuk berlaku seperti itu. Nah, ini berbahaya ya. Dalam riwayat lain disebutkan ketika seorang laki berjalan dengan bajunya secara menyombongkan diri, maka Allah akan memukulkannya pada bumi dengan pukulan yang sangat kuat dan dia berteriak-teriak hingga hari kiamat. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, ini termasuk ancaman bagi para pejabat ya, para pemuka agama ya kan. Kemudian para jenderal ya kan. Orang-orang yang berkuasa memiliki kedudukan tinggi ya, yang cara berjalannya menyombongkan diri ya kan, merasa hebat gitu kan. Nah, ini berbahaya ya. Dan yang paling utama adalah menyombongkan diri terhadap Allah ya, terhadap manusia ya. Jadi merendahkan manusia lain ya. Kemudian yang paling utama juga menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Al-Qur'an ya. Lalu yang budiman dan cerdas berikutnya adalah menyakiti orang lain dengan lidahnya. Ini itu riwayat dari Abu Hurairah ya. Hadis riwayat Ibnu Ibban ya dan Ibnu Azhar. Ini ada sahih dalam Fathul Bari. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, salah seorang dari keduanya tidak bersuci dari kencing, sedangkan yang lainnya menyakiti orang lain melalui lidahnya dan berinteraksi di antara mereka dengan adu domba. Ya. Jadi menyakiti orang lain dengan lidahnya itu bisa mencaci maki, ya, melaknat, berbohong, mengejek, meremehkan, ya kan, melemparkan tuduhan palsu, ghibah, berkata keji, ya kan, menjelek-jelekkan, ya kan, itu, berkata-kata kasar, menyakitkan, ya, itu adalah menyakiti orang lain melalui lidahnya, ya, sehingga orang lain itu tersinggung berat, ya, ya, terhinakan, gitu dan sebagainya. Ya. Jadi dalam Islam, walaupun kita tidak suka kepada seseorang, itu tidak boleh, ya, dengan cara-cara menghinakan dia. Ya. Tidak boleh dengan cara-cara kata-kata kotor, kata-kata mencaci maki, melaknat, mengejek, ya kan, meremehkan, gitu ya, berkata keji, ya ini. Nah, ini penting sekali. Sekarang itu kita lihat di media massa, ya, di sosial, media sosial juga banyak ya kata-kata yang keji, kata-kata yang mengejek, melemparkan tuduhan palsu, ya tanpa klarifikasi dulu. Nah, ini juga berbahaya. Ya. Adab Islam menyuruh kita untuk menghindari hal seperti itu ya. Lebih baik kita ya makana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairat aw liyasmut. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhir itu sebaiknya berkata yang baik-baik saja ya. Berkata yang baik-baik saja, menjaga lidahnya atau banyak diam ya. Kalau kita tidak yakin bahwa itu benar atau salah, ya diam aja. Ya, kita lebih diam. Lebih baik kita tidak bilang tidak tahu, ya. Atau kita, nah ini apa? Karena ini ancamannya berbahaya, ya. Ancamannya di adab kubur, ya. sangat keras. Kemudian juga mengurung hewan dan menyiksanya, ya ini. Nah, Islam ini adalah rahmatil lil alamin. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada semua orang, semua manusia, ya kan? Pada hewan pun kita disuruh untuk berbuat baik. Nah, ini adalah bagian daripada cabang keimanan yang benar. Ya, iman kepada Allah dan Rasulnya, hari akhir. Ini adalah berbuat baik kepada hewan. Rasulullah bersabda, ya, di dalam hadis riwayat At-Tabrani, ya, dari Al-Jarir, ya, Jarir. Kemudian Al-Albani mengatakan sahih, ya, yaitu irham man fil ard yarhamka man fis sama. Kasihilah yang ada di bumi, ya, sayangilah apa yang ada di bumi, ini saya engkau akan disayangi, dikasih oleh yang ada di langit, oleh yang di langit. Ya. Jadi ini adalah hadis umum, ya. Jadi artinya kita menyayangi semua yang ada di bumi ini, ya. Tidak merusak lingkungan, ya kan? Tidak membuang kotoran sembarangan, merusak lingkungan, ya. Kemudian hewan, ya kan? Hewan juga punya hak hidup, ya kan? Jangan sampai kita siksa, ya. Jangan sampai kita aniaya, ya, karena nanti di akhirat, ya, itu hewan yang kita siksa itu bisa mengajukan diri meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Adil. Nah, ya, jadi dalam hadis tentang gerhana yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, ya, ini adalah riwayat Muslim, ya, sahih Muslim. Ditampakkan kepadaku neraka, maka saya melihat di dalamnya terdapat seorang wanita Bani Israel yang disiksa dikarenakan kucing miliknya. Ia mengikatnya dan tidak memberinya makan, serta tidak membiarkannya makan serangga bumi. Ya. Jadi ada dulu wanita Bani Israel, ya, yang disiksa karena kucing miliknya. Jadi dia memelihara kucing, tapi kucing itu diikat, ya, dan kemudian dibiarkan tidak diberi makan. Dan juga tidak diberi kebebasan untuk mencari makan sendiri. Nah, ini, ya. Ya, maka dia disiksa. Nah, ini Allah Akbar. Kemudian bersikap, ya, berpaling dari mengingat Allah, ya. Berpaling dari mengingat Allah. Wa man arada. Ini surat Al-Toha 124, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, peringatan Allah, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Nah, Abu Sa'id menafsirkan penghidupan yang sempit adalah kubur yang menghimpitnya sampai tulang rusuknya bercerai-berai. Dari Abu Hurairah, Rasulullah menafsirkan firman Allah penghidupan yang sempit ini juga dengan siksa kubur. Ini adalah hadis riwayat Al-Bazzar. Ya. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan sanadnya bagus, jayyid. Jadi penghidupan yang sempit adalah siksa kubur, ya. Jadi berpaling dari peringatan Allah artinya apa? Ya. Disampaikan dakwah, ya, tentang ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Kemudian dia berpaling, ya. Berpaling kenapa? Karena sibuk. Misalkan hayya shalah, ya, hayya shalah hayal falah, ya kan. Kemudian dia ini panggilan untuk sholat, ya, untuk mencari meraih kemenangan, tapi dia sibuk dengan selain duniawi, ya, sibuk dengan keluarganya, ya kan. Sibuk bercengkerama dengan keluarganya, ya. Sibuk mengurusi bisnisnya, ya, duniawi, ya. Nah, itu adalah bisa kategori, ya, ma'rodo ang zikri, ya, atau peringatan-peringatan Al-Qur'anul Karim, ya kan, dia melalaikannya, ya, berpaling, ya, dia tidak mau berpegang teguh pada Al-Qur'anul Karim, tapi dia berpegang teguh kepada selain itu, ya. Contohnya adalah undang-undang buatan manusia, ya kan, peraturan buatan manusia. Atau lebih takut kepada atasannya daripada kepada Allah, ya. Ya, sehingga dia berpaling dari ayat-ayat Al-Qur'an, ayat Allah, gitu kan. Dan dia lebih mengikutin perintah atasannya, bosnya, ya kan, keluarganya gitu ya, daripada perintah Allah. Nah, ini adalah termasuk juga akrodo ang zikri. Jadi intinya berpaling dari Allah, berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari peringatan Rasulullah Muhammad SAW, dan kemudian dia membelakangi ya, mencari pola hidup, jalan hidup selain jalan hidup yang benar, yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran Karim dan disunahkan oleh Muhammad SAW. Ini juga termasuk a'radu an zikri ya. Umum ya, maknanya umum. Dan ini akan Allah jadikan sebagai maisyatang dongka. Maisyatang dongka, penghidupan yang sempit adalah siksa kubur. Kemudian mencuri, ya mencuri. Ya. Dalam hadis tentang gerhana matahari, Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, ya Rasul bersabda, sampai saya melihat di dalamnya terdapat orang yang mencuri dengan tongkat, yang di ujungnya terdapat lekukan ditarik kainnya ke dalam neraka. Karena ia mencuri barang orang yang berhaji dengan tongkatnya itu, ketika dia telah terperdaya, ia bergantungan dengan tongkatku dan ketika lengah saya melarikan. Nah, itu adalah maksudnya orang yang mencuri, ya, mencuri, maka dia bisa terancam dengan azab kubur. Maka kita bertaubat ya, bertaubat, istighfar, bertaubat, ya, minta ampun sebelum kematian datang kepada kita, dan segera, segera bertaubat, karena kita tidak tahu kematian itu datang kepada kita kapan. Kemudian orang-orang yang menyuruh orang menjalankan kebaikan, ya, orang berdakwah menyuruh orang menjalankan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, tapi dia melupakan dirinya sendiri, ya, dia melupakan dirinya sendiri, ya. Nah, ini bisa masuk dalam kategori diancam oleh azab kubur. Dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 44 ya, Allah berfirman, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri kamu sendiri, ya, melupakan kewajiban kamu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat, maka tidakkah kamu berpikir. Nah, ini adalah peringatan untuk orang-orang ahli kitab, ya. Ahli kitab banyak membaca kitab Taurat ya kan dulu ya, tapi dia sendiri tidak mengamalkan isi kitab Taurat itu. Ya. Nah, ini adalah kalau kondisi sekarang kita banyak membaca Al-Qur'an, tapi kemudian kita tidak mengamalkan Al-Qur'an itu. Ya. Ini juga peringatan besar bagi kita. Kemudian di dalam surat As-Saff, ya kan? Ya. Allah juga memperingatkan kita, ya. Memperingatkan kita. Ya. Yang terkenal ya. Hai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan lima takul nama latafalun, ya. Kaburo makatan ing daul ang takul malatafalun. Ya yoladina manu lima takul nama latafalun. Kaburo makatan ing daul ang takul malatafalun. Surah As-Saff 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yoladina manu lima takul nama latafalun. Kaburo makatan ing daul ang takul malatafalun. Hai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebajikan Allah di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kemudian Rasulullah juga bersabda, saya di belakang pada malam Mi'raj, Isra Mi'raj, kaum lelaki yang digunting lidahnya dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Di kaum lelaki yang digunting lidahnya dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Lalu saya bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, mereka itulah para orator, khatib, juru dakwah dari umatmu, mereka menyuruh orang menunaikan kebaikan, ya, ya. Tetapi mereka sendiri melupakan dirinya sendiri. Ya. Padahal mereka juga membaca Al-Quran. Apakah mereka tidak berpikir? Nah, ini ya. Jadi, nah, ini adalah ancaman bagi orang-orang juru dakwah, ya, khatib, ya, yang dia banyak menyuruh orang kebaikan, sementara dia sendiri, ya, tidak komitmen dengan kebaikan yang dia seru. Ya, makanya salah satu tantangan terbesar ya bagi orang yang berdakwah ila Allah, berjihad di jalan Allah, ya. Ya, adu ila Allah itu adalah dia berusaha untuk komitmen, harus berusaha untuk komitmen terhadap apa yang dia sampaikan kepada orang lain. Ya, ini hal yang penting, hal yang pokok. Ya. Ada orang yang ketika orasi, ya khutbah, ya ceramah Islam itu luar biasa menarik. Ya kan? Orasinya menarik sekali, pintar kata-katanya, susunan kata-katanya indah, ya kan? Sehingga orang kemudian terkesima, kemudian orang tertawa, senang, ya kan, suka dengan cara dia menyampaikan dakwah. Ya. Tapi hakikatnya dia sendiri melupakan apa yang dia sampaikan kepada orang lain itu, ya, dan dia sendiri tidak komitmen dengan apa yang disampaikan kepada orang lain itu. Ya. Nah, ini adalah berbahaya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, itu nanti dia adalah orang kubur, orang-orang seperti ini yang tidak komitmen dengan apa yang dia seru, didakwahkan kepada orang lain itu diancam dengan azab, digunting lidahnya dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Di pada malam dalam riwayat Al-Baihaqi ya disebutkan pada malam Isra Mi'raj saya Rasulullah mendapati suatu kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting dari api. Setiap kali digunting lidah itu kembali seperti sedia kala. Lalu saya bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Maka Jibril menjawab, "Mereka adalah para orator dari umatmu, ya, jari juru dakwah, khatib ya, dari umatmu ya, yang mengatakan apa yang tidak ia kerjakan dan membaca kitabullah, Al-Qur'anul Karim, sedang mereka tidak mengamalkannya." Nah, ini ya. Ini juga tantangan tersendiri bagi saya ya. Saya mengajak saudaraku untuk berbuat kebaikan, tapi sementara saya enggak komitmen dengan apa yang saya serukan. Nah, ini juga berbahaya ya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Saya berlindung kepada Allah dari ancaman azab kubur ini ya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita ya, saya dan Anda semuanya untuk komitmen ya, berusaha komitmen dengan cara hidup yang benar ya, melaksanakan ayat Al-Qur'an ya, mengamalkannya ya. Insyaallah. Nah. Saudaraku yang budiman dan cerdas, insyaallah demikian dulu. Mohon maaf kondisi badan lagi kurang fit ya. Tapi insyaallah insyaallah yang penting adalah esensi daripada apa yang saya sampaikan, yang kita sampaikan ya. Esensi dari presentasi yang kita sampaikan, walaupun mungkin dalam penyampaiannya kurang bersemangat ya. Kurang bersemangat karena memang kondisi lagi kena flu ya, lagi pilek ya. Sehingga kurang fit, tapi insya Allah semoga Allah mudahkan bagi kita untuk melaksanakan ya apa-apa yang menjadi seruan kita. Karena orang yang paling beruntung di antara kita adalah orang yang melaksanakan, mengamalkan ya, bukan orang yang berbicara atau orang yang menyeru ya. Yang beruntung adalah siapapun yang mengamalkan ya ayat Al-Qur'an, komitmen dengan itu ya, jalan hidup yang benar, itu insyaallah orang yang beruntung ya. Jadi bisa jadi saudaraku lebih beruntung daripada saya karena saudaraku mendengarkan kemudian melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Sementara saya ya pandai ngomong, pandai berbicara, pandai menyeru, tapi saya sendiri lemah dalam melaksanakannya ya. Ya, semoga Allah menguatkan diri kita ya, menguatkan diri kita bersama-sama ya, kita berada jalan yang benar, Allah berikan ridho, rahmat, taufik, hidayah kepada kita senantiasa sehingga kita nanti dikumpulkan Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya dihindarkan dari azab kubur ya, dari azab neraka, dan kemudian kita dimasukkan ke dalam surga Allah bersama-sama ya kan, kita bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala, walaupun di dunia ini ya mungkin kita tidak bersua, tidak pernah bertemu ya kan, tapi insyaallah kita dipertemukan dengan keimanan yang sama ya, keimanan yang sama dengan perjuangan yang sama, yaitu lila kalimatillah, menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini ya, insyaallah ya, inilah yang akan menyatukan kita juga dengan para nabi dan para rasul. Kita tidak pernah bertemu dengan para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah Muhammad SAW di dunia ini ya. Kita tidak pernah bertemu dengan mereka secara fisik ya, karena waktu tempat berbeda ya. Tapi insyaallah kita akan dikumpulkan ya. Kalau kita komitmen istiqomah ya dengan jalan hidup para nabi dan rasul, jalan hidupnya Rasul Muhammad SAW, insya Allah kita akan dipertemukan Allah di dalam surga ya, dikumpulkan bersama mereka nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ya, karena ini adalah apa, kita sama-sama mengabdi pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah adalah Maha Kuasa, insya Allah kita berharap demikian ya, kita kumpul semuanya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala seluas langit dan bumi selama-lamanya ya, Subhanallah, Allah Akbar. Kemudian Allahumma ini as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzuka min syaqqati wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzuka min syaqqati wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzuka min syaqqati wan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surgamu dan keridhaan-Mu. Ridho dan surgamu ya. Dan aku, kami memohon perlindungan Engkau dari kemurkaan-Mu dan neraka-Mu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita akhiri dulu. Subhanallah bihamdika, syahdu ala langta, astagfirullah wa atubu ilaih. Sekali lagi mohon maaf kalau dalam penyampaiannya kurang bersemangat ya. Semoga kita bisa mengambil ibroh ya. Yang penting adalah ibroh dan kita laksanakan sekuat tenaga itu. Ya, insyaallah. Subhanallah bihamdika, syahdu ala langta, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.